sesuai solo te ripatu jare ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mungsa wates konco podo rawani ne ngungkap ke tresno iya ku panang kemerlapnya ripatu terpampang gambar waru neng hatimu nanti kapan abot iki orang. Orang mau dukung, mau ganti kencang mesra, mergo kebun.